وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد كتاب لتقيام كتاب صحيح البخاري kita masuk di bab ke-32 masih pembahasan tentang iman bab ahabuddin ilallahi atwa'uhu bab agama seseorang yang paling Allah cintai adalah agama yang paling istiqomah. Ya, itu maksudnya di sini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ingin menyebutkan bahwa istiqomah terus-menerus di dalam kebaikan, dalam beramal kebaikan itu termasuk tanda-tanda keimanan. Walaupun amal yang dikerjakan tidak besar dan tidak banyak, tetapi tanda sempurnanya keimanan seseorang ketika orang itu istiqomah di dalam menjalankan cabang-cabang keimanan. Sehingga yang dibutuhkan itu bukan banyaknya cabang yang diamalkan, tetapi yang dibutuhkan itu adalah istiqomahnya kita dalam menjalankan cabang-cabang keimanan. Kita masuk di hadis ke-43. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Muthanna, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Muthanna. Beliau berkata, haddatsana Yahya an Hisham, telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Hisham. Beliau berkata, akhbaruni abi, telah mengabarkan kepadaku bapakku. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah didatangi oleh seorang wanita, yaitu ada seorang wanita datang kepada beliau. Kemudian wanita itu ingin bertemu sama Rasulullah, tapi Rasulullah sedang ada urusan. Sehingga wanita itu ngobrol sama Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW setelah itu bertanya kepada Aisyah setelah selesai, qala man hadhihi, siapa wanita itu wahai Aisyah? Qala, maka Aisyah mengatakan, fulana, oh dia itu si ini ya Rasulullah. Tadkur min solatihan, Aisyah menyebutkan tentang kehebatan wanita itu, yaitu orang yang mengerjakan sholat luar biasa, yaitu sholatnya banyak sekali. Qala, maka Rasulullah bersabda, mah, apa-apaan itu wahai Aisyah? Alaikum bima tutimuna, kalian kerjakan amal semampu kalian. Fawallahi la yamallullah hatta tamallu, demi Allah, Allah tidak akan bosan untuk membersamai amal kalian walaupun kecil. Hatta tamallu, sampai kalian bosan sendiri. Wakana ahabba dini ilaihi madama alihi sahibu. Setelah itu Aisyah mengatakan, menyimpulkan dari sabdanya Rasulullah ini, beliau mengatakan, dan sungguh agama yang paling dicintai oleh Rasulullah, kebaikan yang paling perlu cintai atau cabang-cabang iman yang paling perlu cintai, madama alihi sahibu, yaitu cabang keimanan atau kebaikan di mana pelakunya istiqomah di atas itu. Di dalam hadis ini kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW beliau mengingkari terhadap orang-orang yang mengamalkan amalan berlebihan. Kenapa kok diingati sama Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang banyak beramal kebaikan? Karena diri kita gak mampu. Diri kita itu punya batas kemampuan. Sehingga yang perlu kita perhatikan itu bukan banyaknya amal kita, karena kita pasti akan patah, diri kita itu akan jebol juga. Karena kita itu manusia biasa. Tetapi yang perlu kita perhatikan itu bagaimana kita istiqomah di atas kebaikan yang sudah kita jalankan. Dan perlu kita pahami bahwa Allah itu telah membuka banyak sekali jalan menuju surga. Itu cabang-cabang keimanan itu banyak sekali. Setelah kita sebutkan bahwa cabang keimanan itu 73 lebih atau 63 lebih cabang. Berarti banyak sekali cabang-cabang keimanan itu, banyak sekali. Apakah kita itu mampu mengamalkan semua cabang ini? Tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu. Kalaupun kita paksa diri kita, bisa, tetapi patah diri kita ini. Diri kita akan jebol. Setelah itu malah akhirnya futur, setelah itu malah akhirnya kita tinggalkan agama. Terus bagaimana yang terbaik? Yang terbaik itu cari cabang-cabang keimanan yang paling mudah kita amalkan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Setelah itu istiqomah. Walaupun mungkin dalam pintu-pintu yang lain, pintu-pintu kebaikan yang lain kita tidak bisa mengamalkan, atau mungkin kita kurang dalam mengamalkan, karena kita punya beberapa pintu kebaikan yang kita itu dimudahkan. Maka itu kita itu nggak bisa mengumpulkan semua kebaikan, nggak bisa. Yang terbaik itu jalani kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kan kemudian yang Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin dianggap remeh bagi orang lain, itu bukan masalah bagi kita. Yang penting kita istiqomah. Yang penting kita itu istiqomah di atas kebaikan yang kita jalani. Jasad kita itu lemah sekali, sehingga kita ingin mengumpulkan semua kebaikan itu nggak mampu. Misalkan saya gambarkan misalkan sebuah ilustrasi di mana kita itu harus pahami, kita harus paham. Setiap orang itu punya pintu surga masing-masing. Semua orang itu sudah Allah bukakan pintu surga untuk dia. Dari pintu mana dia itu akan mengamalkan, sehingga bukan kita itu koin pastor sama orang. Enak juga dia jadi seperti si Fulan. Dia bisa seperti ini. Oh, enak juga sama yang lain. Oh, dia hebat di bidang ini. Kita dalam beramal kebaikan tidak seperti itu. Dalam beramal kebaikan itu kita melihat potensi apa yang kita miliki. Pintu surga apa yang Allah bukakan untuk diri kita. Kalau kita sudah dapat istiqomah, walaupun memang kita kurang di bidang yang lain itu kurang gitu. Kita dapatkan misalkan ya, antara bakti sama orang tua dengan belajar ilmu agama misalkan. Ini sebagai ilustrasi saja. Masa ini semuanya tergambar semua, nanti akan tergambar, karena memahami seperti itu enggak mudah. Banyak saya perhatikan itu orang itu keliru dalam memahami. Misalkan bakti sama orang tua, bakti sama orang tua amal yang luar biasa. Bakti sama orang tua termasuk amal yang luar biasa, bahkan pintu surga paling lebar bakti kepada orang tua. Demikian juga belajar agama merupakan amal yang luar biasa, bahkan jihad di jalan Allah Ta'ala. Jihad, sehingga belajar itu merupakan sesuatu yang luar biasa dalam agama kita. Nah, dua perkara ini, belum tentu orang itu diberikan kemudian semuanya sama Allah Ta'ala. Terkadang dua perkara ini kontradiksi, antara kita belajar, antara kita berdakwah dengan kita berbakti sama orang tua. Kalau kita bisa gabungkan, karena Allah mudahkan untuk kita luar biasa. Tapi siapa yang mampu? Siapa yang mampu seperti itu? Terkadang kita itu kalau sudah belajar, konsekuensinya orang belajar itu harus rehlah. Mereka harus berjalan, mereka harus berkelana mereka itu. Mereka harus merantau kemana-mana. Konsekuensinya apa? Berarti mereka akan tinggalkan keluarga mereka, orang tuanya akan mereka tinggalkan. Itu sudah konsekuensi, sehingga menggabungkan antara dakwah, menggabungkan antara belajar sama bakti sama orang tua, luar biasa susahnya, tidak mudah. Maka itu ada seorang tabi'in yaitu Uwais Al-Qarni. Beliau bukan ulama, sehingga tidak masuk dalam daftar ulama tabi'in, tidak masuk beliau. tetapi beliau punya kehebatan, yaitu apa? Bakti kepada orang tua. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Dari mana dia itu menjadi manusia yang hebat? Dari pintu bakti kepada orang tua. Walaupun dia sampai mau ketemu sama Rasulullah saja enggak bisa dia, karena dia masuk Islamnya kan ketika Rasulullah masih hidup. Sampai dia pernah izin sama ibunya, "Ibu, saya mau pergi ke Madinah. Saya pengen ketemu sama Rasulullah untuk menjadi seorang sahabatnya Rasulullah." Dengan berat hati ibunya mengizinkan. Akhirnya Uwais Al-Qarni berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah sedang safar. Dia bingung juga ini, antara menunggu Rasulullah sampai akhirnya nanti mendapatkan gelar sahabat, atau dia pulang karena dia punya orang tua, ibunya perlu dirawat. Akhirnya dia memilih untuk pulang. Pulang, dia tidak berjumpa dengan Rasulullah, sehingga dia tidak masuk dalam daftar sahabat, walaupun dia itu beriman ketika Rasulullah masih hidup, karena dari Yaman, dari jauh, tempat yang jauh. Walaupun dia itu bukan sahabat, tapi Rasulullah mengatakan manusia terbaik, yaitu tabi'in terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa? Bakti. Karena baktinya. Demikian juga Rasulullah ketika menyebutkan Mu'adz bin Jabal, beda lagi. Mu'adz bin Jabal seorang pemuda yang cerdas, pinter Mu'adz bin Jabal ini. Sampai akhirnya Mu'adz bin Jabal itu diutus, sering diutus sama Rasulullah ke Yaman, diutus ke sana, diutus ke sana. Rasulullah menyebutkan tentang Mu'adz bin Jabal, khairu syababi ahlil jannah, sebaik-baik pemuda di surga itu adalah Mu'adz bin Jabal, karena keilmuan dia. Nah, kita ini terkadang menggabungkan dua ini gak bisa gitu. Kita pengen bakti sama orang tua, tapi kita terkendala dengan belajar kita dan dakwah kita. Kita pengen dakwah, tapi terkadang kita punya orang tua, kita mau belajar, kita punya orang tua, kita rawat. Sehingga terkadang kita gak bisa menggabungkan dua kebaikan ini. Nah, sekarang pertanyaan di sini, dan nanti banyak juga. Bukan hanya dua perkara ini, termasuk kita bekerja, termasuk kita apa saja lah, banyak sekali lah. Cabang-cabang keimanan itu banyak. Nah, sekarang apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan, yang paling Allah mudahkan untuk saya itu apa? Misalkan kalau saya sendiri, saya melihat bahwa pintu dakwah itu adalah pintu yang paling mudah bagi saya. Pintu dakwah itu pintu paling mudah. Walaupun konsekuensinya saya tidak bisa bakti sama orang tua. Ya paling ketemu sama orang tua ya paling sebulan sekali, itu pun kalau mampu. Nah, sekarang malah terkadang 6 bulan sekali karena banyak kesibukan, apalagi punya anak, dan ya sudah, terkadang sudah berat sekali kita untuk setiap bulan pulang itu berat sekali. Sehingga apa, terkadang ketemu sama orang tua cuma 6 bulan sekali, itu pun gak lama di sana. Terus kita mau baktinya seperti apa ya? Maka kita minimal gak bisa bakti di dunia, gak apa-apa lah. Kita bisa bakti kepada orang tua dengan amal soleh kita, dengan doa kita. Sehingga mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi orang tua kita, bakti nanti di hari kiamat. Cuma kalau kita itu pengen bakti sama orang tua, kita harus tinggalkan dakwah. Kita harus tinggalkan dakwah dan yang lain. Kenapa? Belum tentu saya kalau pulang kampung di Salatiga, saya itu bisa berdakwah seperti di sini. Karena kondisi masyarakatnya beda. Sehingga apa? Sehingga ini dua perkara yang susah sekali kita gabungkan. Nah sekarang, apakah orang itu harus seperti saya? Di mana dia itu fokus dakwah, di mana dia itu fokus belajar, dia tinggalkan orang tua. Beda lagi kondisi, tiap orang tidak beda. Kalau saya, kenapa saya itu seperti ini? Karena bagi saya, orang tua saya, bapak, ibu saya tidak terlalu butuh sama saya. Kenapa? Karena alhamdulillah saya 3 bersaudara, kakak saya perempuan, kakak saya yang laki-laki, semuanya tinggal bersama ibu saya. Sehingga ibu saya itu ada yang menyertai, siapa itu kakak saya perempuan. Kakak saya laki-laki bikin rumah sebelahnya. Sehingga apa? Sehingga bapak ibu saya apalagi juga masih muda, gak terlalu butuh dengan saya. Saya di sana itu gak tahu dibutuhkan. Sehingga saya mencari tempat yang lain untuk, ya untuk kebaikan saya gitu. Cuma kasusnya berbeda dengan orang yang lain, gak bisa disamakan. Nah itu ini ceritanya, ini cerita nyata. Pernah ketika kita di Yaman, kita ada teman, ya namanya orang belajar ke Yaman itu perjuangan. Karena di zaman generasi saya dan zaman sebelumnya itu beda dengan generasi sekarang, belajar di Yaman. Generasi saya dan generasi bawah saya itu jauh perbedaannya. Kalau generasi saya itu ke atas atau sebelum saya, kebanyakan yang berangkat ke Yaman itu orang tua-tua. Orang yang baru tobat, hijrah, rumahnya dijual, motornya dijual, kemudian berangkat Yaman. Di sana mati-matian perjuangan berat. Terkadang kita itu biasa dulu di Yaman itu, setahun gak megang duit itu biasa kita. Kita bisa berangkat ke Yaman saja sudah luar biasa kita itu. Sehingga setahun gak megang duit itu, kita itu biasa di sana itu, hidup sederhana itu ya. Ya kita seperti itu gitu. Tetapi lama-lama, karena ya mulai mudah lah, berangkat ke Yaman itu mudah, gak seperti di Saudi kan. Kalau di Saudi kan harus seleksi dan yang lainnya. Yaman kan gak ada seleksi, punya duit berangkat. Akhirnya, generasi-generasi setelah saja itu kebanyakan yang berangkat anak-anak kecil. Ya memang bapak-bapaknya itu ustaz, bapaknya mudir pondok, mereka mendapatkan anaknya nakal-nakal, kirim ke Yaman. Jor-joran duitnya, kasih duit banyak mereka itu, akhirnya generasinya parah rusak setelah itu. Nah, sampai saya waktu itu yang bikin peraturan ketika saya jadi ya jadi pemimpin di sana itu, ketua di sana di Yaman itu, saya bikin peraturan. Saya minta izin sama Syaikhul Hasan, saya bikin peraturan. Saya bikin peraturan semua orang desa semuanya harus belajar. Yaitu kita absen karena kita di Yaman ya, sistem Yaman terapkan untuk orang desa susah sekali kecuali bagi orang dewasa. Yaitu di Yaman itu bebas belajar silakan, enggak silakan. Apa yang pekerjaannya main game, kerjanya pada nonton kayak bioskop, asrama itu kayak bioskop itu. Ya anak-anak kecil ini datang ke ibu kota, download film-film baru-baru, datang kemarin setiap malam kerjanya nonton bioskop. Itu nyata dan itu terjadi. Apa yang kerjanya masak, ada yang semacam-macam lah, ini enggak bisa dibiarkan seperti akhirnya. Saya itu waktu itu megang 15 anak. Tak didik, kemudian saya bikin peraturan, saya bikin dan yang lainnya lagi. Nggak ada cerita ini, ceritanya ini jadi pelajaran. Maka itu setiap orang itu punya jalan masing-masing. Yang perlu kita itu apa? Aku itu cari jalan masuk surga terbaik itu gimana? Ada teman kita, ya sudah tua lah, beliau itu sudah beliau itu kuliah di Jogja nggak selesai, karena dia itu yang berangkat ke Yaman. Kedua dia berangkat ke Yaman, kondisi berat juga lah, ya, kayak kita semua lah gitu, kondisi payah semua kita ini. Ketika sampai di Yaman, ya Masya Allah lah, beliau belajar Masya Allah, rajin belajarnya itu. Tapi karena kondisi memang orang awam, dia itu termasuk penyanyi dulu itu, ya dia itu punya pemain band lah, gitaris, kemudian vokalis, dan yang lainnya dia. Ketika sampai di Yaman, ya belajarnya Masya Allah, cuma kan sampai melatar belakang yang seperti itu, baru tobat setelah itu berangkat Yaman, sehingga lama belajarnya itu. Sehingga sampai, ya dulu saya jadi juga, saya pernah belajar juga sama saya beberapa pelajaran lah sama saya itu. Subhanallah ya, ketika dia itu di Yaman, kondisi payah, gak punya uang, dan yang lainnya. Cuma sekarang dengar berita dari orang tua saja itu, dia itu dua bersaudara. Dia dan adiknya laki-laki juga, laki-laki sedang kuliah. Orang tuanya itu di rumah itu tiga orang, neneknya dia, ibunya dan bapaknya, semuanya sudah tua renta semua. Qadallah, bapaknya itu meninggal karena tabrakan, kecelakaan tabrakan meninggal. Ketika meninggal, tidak ada satu anak yang ikut memakamkan jenazah. Yang anak nomor pertama di Yaman, yang kedua kuliah. Sampai meninggal lah bapaknya itu. Ketika meninggal, ibunya atau istrinya, berarti istrinya bapak itu stres. Jadi kayak orang gila. Maksudnya lebih ya mungkin ya, karena kondisinya seperti itu. Jadi bapaknya meninggal, anaknya gak ada semua. Sehingga bahwa di rumah itu tinggal dua orang. Nenek yang sudah tua renta, yang kayak sudah tua renta kayak pikun. Dan anaknya nenek itu, yaitu ibunya teman saya itu jadi orang gila. Jauh yang kondisinya seperti ini. Teman saya berangkat di Yaman untuk belajar agama gitu. Akhirnya setelah itu kita dudukkan, kita nasihati teman saya itu, antum mau kemana? Di sini itu mau kemana? Masa itu tujuan antum itu mau apa berangkat di Yaman itu? Karena antum ingin masuk surga kan gitu. Kalau antum ingin masuk surga, di rumah antum saja ada pintu surga, besar sekali pintunya kan gitu. Belum tentu antum belajar agama di sini itu diterima sama Allah Ta'ala kan gitu. Di rumah antum itu malah ada pintu surga yang antum sia-siakan gitu. Yaitu apa? Mumpung ibu masih hidup, nenek masih hidup, bagi semua orang tua gitu. Nah, hanya setelah itu mulai sadar. Walaupun awal kali ya, namanya penuntut ilmu, masa semangat belajar ya. Siapa yang goyang kan gitu terkadang, tapi perlu dinasihati, perlu didudukkan. Akhirnya dia terima waktu itu. Setelah itu dengan berat hati, ya dia pulang dari iuran teman-teman. Setelah itu dia alhamdulillah berhasil pulang. Saya sempat juga ke sana, karena akrab sama saya pernah ke rumahnya waktu saya pulang itu. Saya dapatkan Masya Allah, ketika dia itu merawat dua orang tua ini, yang satu sudah tua renta, yang satu gila, sampai beli itu ya. ketika ibunya itu mandi dimandiin, dipopong, buang hajat dibersihin. Demikian juga neneknya. Neneknya, dan itu sampai dia itu ya, namanya orang dari Yaman kan, dinilai sama banyak pondok kan. Di dekat-dekatnya itu ada pondok pesantren, ya pondok pesantren sunnah ini. Dia sama sekali gak mau. Kenapa? Gak bisa ditinggal ibunya itu. Ibunya gak bisa ditinggal, bahkan dia itu tidur sama ibunya. Luar biasalah baktinya, Masya Allah lagi. Saya lihat, saya pernah kesana itu, Masya Allah itu. Setahun penuh, pas setahun dia itu bakti sama ibunya, ibunya meninggal dunia. Setelah itu tinggal neneknya. Setelah itu apa? Setelah itu, ya dia gak bisa apa-apa. Gak bisa berdakwah sama sekali, gak bisa. Setelah itu neneknya juga meninggal dunia. Akhirnya setelah itu beliau pindah dari kota itu. Karena memang waktu itu kita bikin pondok bareng-bareng. Cuma setelah itu saya tinggal karena saya kesini. Setelah itu teman kita ini berangkat ke sana, ke pondok. Jadi alhamdulillah maksudnya itu, nah sekarang baru bisa, beliau itu baru bisa berdakwah, baru bisa ngajar di pondok pesantren itu baru bisa. Sehingga maksudnya apa? Ini terkadang itu kebaikan itu nggak bisa kita gabungkan semua gitu. Kalau pengen kita itu pengen jadi kayak, kalau masalah Al-Qur'annya kayak seperti ya Syaikhuddin lah gitu. Hadisnya kayak seperti Syalbani, dagangnya kayak seperti Abdurrahman bin Auf, jihadnya kayak bin Khalid bin Walid, nggak bisa kita gitu. Nggak bisa seperti itu. Sahabat saja punya potensi berbeda-beda gitu. Khalid bin Walid masalah jihad luar biasa, tapi Khalid bin Walid tidak pernah melihatnya sebuah riwayat. Satu riwayat hadis pun tidak ada dari beliau. Apakah beliau itu tidak punya hadis? Punya. Tetapi itu bukan bidang beliau. Sehingga bidang beliau itu jihad. Sehingga setiap orang itu punya bidang masing-masing. Islam itu butuh seorang mujahid. Islam juga butuh ulama. Islam juga butuh orang kaya. Para pengusaha-pengusaha sukses seperti Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Demikian juga butuh anak-anak kecil. Semua butuh. Dalam Islam itu semuanya dibutuhkan. Tinggal sekarang apa yang bisa kita jalankan itu apa? Kalau kita sudah dapat tahu pintu surga yang terbaik bagi kita itu ini, karena itu dimudahkan kita ini. Setelah itu apa? Ini sudah istiqomah gitu. Contohnya misalkan ini cerita nyata juga, jadi terjadi juga. Ada orang yang beliau itu berusaha sukses, sampai beliau punya perusahaan, nah masa itu sukses lah itu. Akhirnya ya kenal sunnah, ketika kenal sunnah ya terkadang kan banyak iming-iming tentang belajar itu mulia, kemudian dunia itu hina. Cuma terkadang jarang diberikan masukan seperti ini, yang tahu bahwa dunia itu hina gitu. Akhirnya ini terjadi, ini nyata. Subhanallah itu perusahaannya ditinggal sama dia sampai hancur perusahaannya. Setelah itu dia berangkat ke pondok pesantren. Mondok, coba ya. Sudah tua, mondok bayangkan. Ketika mondok, rupanya belajar agama itu gak mudah, gak seperti yang dibayangkan. Hafal Quran itu susah rupanya itu. Apalagi sudah tua seperti belajar bahasa Arab, ya susah, kluntang-kluntung. Dia punya anak, punya istri, bayangkan itu. Kluntang-kluntung, duit gak ada, perusahaan hancur semua itu. Akhirnya apa? Hidupnya cuma pindah-pindah dari pondok sini, ke pondok sini. Sampai akhirnya habis-habisan, duit gak ada sama sekali, motor saja gak punya. Padahal dia orang kaya, saya sama ke rumahnya, ke orang Jakarta. Bahkan saya dulu sama, ya ketika saya ngisi kajian, saya pernah ngisi di rumahnya beliau. Sampai saya itu ya pulang ke rumah, tiba-tiba depan rumah saya itu ada mobil gitu. Sampai dia mengatakan, Ustaz, ini mobil pakai saja, saya nggak butuh gitu, karena saya masih banyak mobil gitu. Ya wis, tak pakai kan gitu. Masya Allah, kaya raya orangnya, luar biasa kayanya itu, top orangnya itu. Hancur-hancuran sampai duit pun sepesan gak ada selain habis. Cuma yang terlalu apa? Terlalu hulu, terlalu semangat gitu. Terlalu semangat sampai dia itu ketika ya kenal sunnah itu, kan namanya orang baru kenal sunnah itu kan luar biasa gitu. Perusahaannya tutup semua selain itu, ditutup semua dan dia menutup iman. Dia yang mematikan gitu. Ini dunia itu bangkit semua itu, akhirnya dimatikan semua perusahaannya ini. Setelah itu apa? Hancur habis-habisan sampai dia itu menanggung utang banyak sekali. Kerjanya sekarang apa? Cuma pindah-pindah ke pondok-pondok, tinggal di sini, nanti pindah ke sini, nanti pindah ke sini, sampai duit aja nggak punya. Padahal apa? Kalau dia itu potensinya dimaksimalkan ya, masa itu makanya memang terkadang itu ilmu itu harus top, masa itu harus penuh lah disampaikan itu, karena keliru memahami itu fatal gitu. Jika seandainya potensi dia itu dimaksimalkan bisnis, dia orang muslim kenal sunnah, dia terjun di bisnis, niscaya itu bisa masuk surga dengan pintu itu bisa gitu. Uang itu bisa memasukkan kita ke surga gitu. Bisnis kita itu bisa gitu. Sampai ini ceritanya ya teman saya itu ketika kenal sunnah ya, sampai dia itu pabriknya itu dibikin bikin kayak pondok pesantren, coba. Pabriknya itu bikin kayak pondok pesantren. Karyawan semuanya bangun jam 3, ada ustadznya di situ. Sholat malam, setelah itu setelah subuh hafal Quran, bayangkan itu. Padahal kok karyawan semua di pabrik, bayang. Dan semuanya harus jenggotan, nanti setiap hari Sabtu Ahad dia nyewa bis itu berangkat jauh ke mana itu. Semua karyawan, bayangkan itu. Ya setelah itu apa? Jadinya pondok pesantren bubar setelah itu karena kerjaan kan itu. Hancur-hancuran setelah itu kan itu. Kenapa? Karena terlalu bunyi. Karena terlalu buruk, kita itu nggak bisa menempatkan kita itu di mana sekarang kita ini. Dan itu nyata, masa itu ini kejadian di mana-mana sering seperti ini gitu. Nah itu bukan berarti dunia itu hina selamanya. Banyak sekali kita juga mendapatkan Rasulullah itu menyebutkan bahwa kebaikan itu nggak bisa kecuali dengan dunia gitu. Rasulullah mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Untuk kita menjadi tangan yang di atas, yuk kita harus punya uang. Demikian juga keutamaan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Affan luar biasa dan semuanya pedagang semua gitu. Sehingga maksudnya itu apa? Semua itu punya potensi masing-masing. Jangan sampai kita itu pengin copy paste orang lain. Saya punya kelebihan A misalkan. Saya sebagai seorang ustaz. Ustaz ya, ustaz kan itu. Saya pengin menjadi apalah misalkan itu, mujahid misalkan. Ya bisa gitu. Potensinya bukan seperti itu. Akhirnya apa? Kita latihan seperti itu berangkat perang jawab kita tinggalkan. Sehingga dibagi-bagi, orang yang dia itu potensi untuk berperang karena jasadnya itu kuat, biarkanlah mereka yang berangkat kan. Kita berjihadnya dengan ilmu kita, karena kita punya ilmu, kita didik santri-santri, itu jihadnya kita di situ. Sehingga apa? Sehingga semuanya itu punya potensi masing-masing. Nah itu kalau kita itu pahami potensi ini, kan kita istiqomah, misalnya kita itu akan selamat. Tapi kalau kita itu ingin amalkan semua, muntah-muntah kita itu, akhirnya jebol kita, nggak akan mampu. Setelah itu akhirnya kita futur, setelah futur akhirnya kita tinggalkan agama. Banyak orang futur itu gara-gara terlalu bulu. Terkadang kalau futur itu ngeri sekali. Orang kalau futur itu ngeri. Maka itu kata sering para ulama itu mengatakan, orang itu kalau hulunya, hulu itu berlebihnya sampai puncak hulu, biasanya kalau jatuh itu parah. Banyak orang-orang yang sukanya tahdir-tahdiran itu ya teman-teman kita, tapi yang sukanya tahdir-tahdiran semuanya ditahdir semua. Makanya terkadang kalau futur jadinya orang liberal. Hancurnya malah sampai jadi orang liberal, jadi orang awam dan yang lainnya. Kenapa? Semuanya ditahdir gitu. Ini tahdir semua ini. Sampai akhirnya bingung mau kemana itu. Akhirnya jadi orang liberal. Dan itu ada banyak. Orang seperti itu banyak. Begitu maksudnya, sudahlah kita itu pahami diri kita itu manusia biasa. Ya memang kalau secara niat kita itu mungkin bisa mendapatkan pahala dari niat. Misalkan kita tidak bisa mondok, kita lihat anak-anak mondok hafal Quran 30 juz bagus itu masya Allah lah. Ya sudah, saya tidak mampu seperti itu, tapi saya bisa mendapatkan pahala dari niat. Mungkin kalau saya masih muda, saya akan hafal Quran seperti anak-anak itu, dapat pahala dari niat. Atau saya tidak bisa seperti itu, saya bisa mendapatkan pahalanya dengan cara apa? Saya punya anak tetangga, anak yatim, saya biaya jadi masuk pondok pesantren, semuanya saya biayai. Ini anak ini nanti kalau jadi penghafal Quran, saya mendapatkan pahala itu. Fahmi ya, sering saya sebutkan bahwa kita itu nanti di hari kiamat yang dicatat oleh Allah dalam amal kita itu ada dua. Dalam amal kita itu ada dua, yaitu amal yang kita kerjakan langsung dengan fisik kita, yang kedua amal yang dikerjakan sama orang lain tapi kita menjadi perantara dia. Nah, itu Allah telah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta, dalam surat Yasin, kami akan menghidupkan orang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami akan mencatat apa yang mereka kerjakan langsung dan bekas-bekas amal mereka. Berarti kan dua yang dicatat, amal yang kita kerjakan langsung, yang kedua bekas itu apa? Kita menjadi perantara kebaikan orang lain. Orang lain yang beramal, tapi kita mendapatkan pahalanya. Nah, yang bisa kita maksimalkan itu, ini fahami ini. Yang bisa kita maksimalkan bukan amal kita. Amal yang kita kerjakan langsung, ini kita itu lemah sekali, kita nggak bisa gitu. Maksimal itu kita nggak bisa. Misalkan gini, kalau masuk bulan Ramadan, Anda itu bisa puasa sehari itu berapa kali? Ya puasa cuma sekali, nggak bisa lebih dari sekali. Puasa Ramadan sehari ya sekali kan itu. Nggak mungkin, walaupun Anda itu semangat pengen puasa sehari 5 kali, nggak bisa gitu. Kenapa? Jasad kita cuma mampunya itu. Sholat fardu sehari cuma 5 kali, nggak bisa atur semangat kuat mau 10 kali, nggak bisa gitu. Tetapi bisa nggak kita itu puasa sehari 100 kali, pahalanya bisa. dengan cara apa? Kita ambil pahala orang-orang itu. Kita mendapatkan transferan pahala orang-orang itu dengan cara apa? Misalkan kita ngasih buka puasa. Coba setiap hari misalkan kita menyediakan buka untuk 100 orang, berarti kita itu seperti puasa 100 kali kita setiap hari itu bayangkan. Itu bisa dimaksimalkan itu. Saya bisa sholat ya sehari cuma 5 kali, tapi bisa enggak saya itu mendapatkan pahala sehari saya mendapatkan pahala sholat 500 kali? Bisa, dengan saya bikin masjid. Saya bikin masjid, saya pancing orang-orang itu sholat di masjid saya. Setelah itu setiap hari yang sholat 100 orang sholat, saya mendapatkan pahala 100 orang mereka ini dikali dengan 5 sholat mereka, berarti 500 sholat setiap hari. Nah, itu namanya apa? Itu namanya pundi-pundi amal. Jadi itu yang bisa kita berbanyak. Bukan apa? Bukan kita yang kita maksimalkan. Kita, anak kita misalkan, anak kita itu harus jadi Superman gitu. Jihadnya kayak Khalid bin Walid, ini nggak bisa. Mis, biarkan anak kita itu gimana, kemampuan dia hebatnya itu gimana. Itu yang kita maksimalkan. Kenapa? Kalau yang lain, nanti dia itu bisa menjadi perantara gitu. Saya misalkan ya, saya sebagai seorang ustadz misalkan, saya tidak bisa bakti sama orang tua. Karena memang gak bisa, digabungkan gak bisa. Ya. Tapi saya bisa gak mendapatkan pahala bakti sama orang tua? Bisa. Dengan cara apa? Saya ajarkan. Saya ajarkan atau saya arahkan orang-orang yang punya orang tua, yang sudah tua renta untuk bakti. Kalau kepada Allah ada orang dengar nasihat saya, kemudian setelah itu, dia bakti sama orang tuanya. Saya dapat pahala. Saya sebagai seorang ustaz, saya tidak bisa misalkan saya tidak mau masuk surga dengan harta sedekah, infak atau wakaf, tidak bisa. Karena saya bukan orang yang bisa fokus untuk kerja. Yang kita fokusnya untuk dakwah. Bisa enggak saya itu mendapatkan pahala dari orang yang sedekah? Bisa, dengan saya mengarahkan. Demikian juga pengusaha, bisa jadi ustaz. Bisa mendapatkan pahala ustaz. Dengan cara apa? Biaya itu anak-anak yang mondok-mondok itu biaya. Dia itu nanti akan mendapat pahala ustaz. Bisa enggak dia itu mendapatkan pahalanya mujahid? Bisa. Menjahaza wazian faqad waza, kata Rasulullah, siapa yang menyiapkan bekal bagi orang-orang yang jihad, maka dia telah berjihad. Sehingga apa? Sehingga yang perlu kita maksimalkan itu akar bekas-bekas amal kita, dan itu perlu kita perbanyak. Itu perlu kita perbanyak. Kenapa? Karena kalau itu bisa luar biasa kita hebatnya itu. Seperti Uthman bin Affan, ya, Masya Allah Uthman bin Affan itu sampai Rasulullah itu sampai beliau mengatakan cukup. Mabarro Uthman ba'dal yaum, sampai Rasulullah itu tangannya sampai kayak ini. Wis cukup ya Uthman, masih cukup. Apa yang kamu kerjakan ya Uthman setelah ini sudah semuanya dihapuskan dosanya sama Allah Ta'ala. Saking apa? Saking banyaknya sedekahnya Uthman bin Affan. Uthman bin Affan kalau kita perhatikan ya, beliau bukan seorang mujahid yang, maksudnya mujahid yang terkenal lah, kayak Khalid bin Walid, kayak dan yang bukan. Beliau itu orangnya pemalu. Uthman bin Affan itu terkenal orang yang sangat pemalu sekali beliau. Jihad ya jihad, para sahabat semuanya mujahid. Tapi maksudnya itu apa? Semua itu berjihad, semuanya itu belajar. Tapi kan untuk menjadi orang mumpuni di bidang itu, yang itu nggak semua orang bisa. Gitu. Sehingga apa? Fahami di sini ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Bakti sama orang tua standar minimal apa? Walaupun kita cuma telepon, misalkan cukup. Atau kita itu kerja untuk apa? Menunaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri. Tapi menjadi orang kaya sampai kita bisa melisutkan dengan harta kita, kan nggak semua orang bisa. Gitu. Belajar agama, wajib semuanya belajar agama untuk menunaikan kewajiban kita. Tapi menjadi seorang ulama, menjadi seorang ustaz, tidak semua diwajibkan kan itu. Uthman bin Affan jihad ya, beliau termasuk mujahid. Tetapi beliau kelebihannya bukan di situ. Beliau kelebihannya dalam dagang, karena beliau itu orangnya pemalu. Sehingga kalau kita lihat karakter beliau ketika nanti menjadi pemimpin, kenapa kok banyak digoyang pemimpin beliau itu dengan para pemberontak? Karena memang orangnya itu pemalu. Orangnya itu pemalu beliau itu, dan orangnya gak enakan. Itu karakter Uthman. Beda sekali dengan karakternya Umar. Kalau Umar tegas sekali, sehingga tidak ada orang menyimpang di zamannya Umar itu, gak ada. Kalau zaman Uthman luar biasa, sampai demonstrasi kan di zamannya Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ini, karena beliau punya kelebihan dalam masalah dagang, orang kaya raya. Akhirnya apa? Disitulah dia masuk surga. Disitu dia masuk surga sampai akhirnya dia beli sumur, diwakafkan untuk kaum muslimin. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Beliau beli kebun kurma, diwakafkan untuk kaum muslimin, membiayai para mujahid yang berperang. Sampai sekarang ini, sekarang itu, rekeningnya Uthman itu masih ada. Sehingga rekening yang paling lama di dunia, paling tua, itu rekeningnya Utsman. Di Bank Rojihi itu namanya pun namanya Utsman, rekeningnya itu namanya Utsman. Jadi semua hasil dari sumur, hasil dari kebun, hasil dari wakafnya Utsman, semuanya nanti dimasukkan dalam rekeningnya beliau. Dan itu semuanya diwakafkan untuk umat. Sehingga rekeningnya beliau sampai sekarang masih ada. Coba pahalanya berapa gitu. Pahalanya berapa? Dan itu yang bisa kita maksimalkan. Yang bisa kita maksimalkan itu adalah pundi-pundi amal. Bukan amal kita yang mengamalkan. Kalau kita itu siapa gitu? Kita itu enggak seperti malaikat gitu. Yang tidak punya syahwat. Terkadang kita lagi istiqomah sebentar, jatuh. Kita lagi istiqomah lagi sebentar, lincir lagi. Terus seperti ini. Sehingga apa? Jangan kita dimaksimalkan. Jangan kita itu dimaksimalkan. Contohnya misalkan saya sering garis saya gambarnya. Maksudnya gini, kita itu kalau mau beramal soleh itu, kita itu kayak mau dagang. Kita itu kayak mau dagang. Orang dagang itu kan banyak hitungannya kan itu. Saya modal sekian, kemungkinan keuntungannya berapa ini. Nggak sembarangan, saya penting ini ada kesempatan bisnis, saya invest di situ. Nah, untungnya berapa? Untungnya berapa? Kemudian hitungannya gimana? Potensinya seperti apa? Kan saya perhatikan semua kalau saya mau bisnis. Saya tidak akan keluarkan uang kecuali potensi bisnis itu besar kan itu. Demikian juga kalau saya itu mau ibadah. Ibadah itu juga termasuk dagang. Kita itu kalau mau ibadah, kita itu kayak konsepnya menjadi pedagang. Modal kita itu jangan di foya-foyakan. Modal itu apa? Ya, waktu, tenaga, biaya, itu harus kita pikirkan. Jangan yang penting apa? Yang penting kita beramal soleh. Ya bisa seperti itu. Ada amal-amal soleh yang bisnis-bisnis, yang keuntungannya itu besar sekali. Modalnya sedikit tapi untungnya baik. Itu yang kita cari. Misalkan gini, saya gambarkan ya, ini saya pernah ngomong juga seperti ini sama orang kaya yang kerjanya setiap tahun itu umroh. Umroh itu kan besar sekali kan, apalagi setiap tahun haji, ada orang seperti itu. Setiap tahun haji, terus padahal haji berapa biayanya, umroh berapa biayanya. Saya diskusi sama orang itu, saya bilang gini, sekarang saya tanya, antum haji sudah berapa kali? Oh, sudah gak bisa dihitung, karena setiap tahun, bahkan setiap Ramadan umroh dia, tinggalkan perusahaan dia ini. Ada orang kayak gitu. Jadi kalau sudah masuk Ramadan, kerjanya ditinggal. Perusahaannya ditinggal, setelah itu dia berangkat. Dia fokus ibadah. Ya bagus, maksudnya itu kebaikan. Saya tidak mungkin itu kebaikan. Cuma kita itu mau dagang gitu ya. Mau dagang sama Allah Ta'ala ini. Sekarang saya tanya, umroh-umroh yang Anda kerjakan setiap Ramadan, dan haji yang Anda kerjakan, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kewajiban haji cuma sekali. Itu hukumnya sunnah. Pertanyaan, mungkin gak itu ikhlas karena Allah Ta'ala? Makanya saya ingatkan ya, masalah ikhlas itu. Ibadah-ibadah yang besar seperti ini dilihat banyak orang, benar sekali kita itu untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya nggak ada yang ikhlas, diterima sama Allah nggak itu? Nggak diterima kan itu. Modalnya besar, tenaganya, waktunya, uangnya, Masya Allah, besar sekali itu. Coba kalau saya kalkulasikan, saya hitung-hitung ya. Kalau seandainya uang umroh setahun sekali itu, misalkan 30 juta atau berapa lah itu, coba dibikin untuk mencetak Al-Quran. Sudah berapa mushaf itu antum itu mencetak Al-Quran? Coba cetak Al-Quran, Al-Quran dicetak dengan uang segitu 30 juta, dicetak Al-Quran bagi gratis ke pondok-pondok pesantren tahfidz. Mereka akan baca itu mushaf-mushaf itu akan dibaca gitu. Antum mati masih dibaca itu Al-Quran itu. Gitu. Sama-sama ini sunnah. Tapi ini antum bisa ikhlas karena pun nggak ada orang tahu sama sekali di hadapan Allah kecuali hanya Allah yang tahu kan itu. Tapi kalau umroh, Masya Allah, umroh itu bangganya itu kita luar biasa kan itu. Sehingga kita untuk ikhlas itu kan susah sekali kan. Coba kalau seandainya di mushaf antum cetak, antum keliling ke pondok-pondok, masjid-masjid yang rame-rame itu pada baca Quran bagi kepada mereka itu. Sampai ada seorang ulama dari Saudi, dia itu ya seperti itu, dia cetak mushaf. Suatu ketika dia itu dakwah ke Indonesia, kalau nggak salah dakwah di Papua waktu itu, di pedalaman. Subhanallah itu, dia masuk masjid, bukan mushafnya itu, rupanya mushaf dia yang dia cetak itu. Sampai dia itu nangis waktu itu, dia sampai mengatakan, kok bisa sampai di sini gitu. Siapa yang bawa ke sini kan? Dia pun nggak tahu juga kan itu, kok bisa sampai di situ kan gitu. Tapi akhirnya kok tersebar kemana-mana kan itu. Coba atau gambarannya gini, gambaran mudah lagi misalnya. Umroh atau haji misalkan 300 juta atau umroh misalkan 30 juta lah. 30 juta bisa membiayai satu orang yang pintar berangkat ke Yaman. ini orang pinter ini, nanti kalau sampai berangkat Yaman, pulang jadi ustaz, bikin pondok pesantren, setiap hari antum dapat pahala berapa pahalanya kali. Daripada antum, antum umroh setiap tahun itu, manfaatnya apa gitu? Antum umroh belum tentu diterima sama Allah Ta'ala. Kalaupun sudah selesai, mati juga, tidak ada melanjutkan itu kan gitu. Tapi kalau ini santri dibiayai, pulang dari Yaman, wajar terus, nah itu kan amalnya gak pernah terputus amalnya kan gitu. Maksudnya apa? Kita itu perlu kalkulasi lagi gitu. Coba dihitung-hitung lagi, antum ibadah itu perlu dihitung-hitung lagi. Orang haji ya misalkan, yang sudah pernah haji misalkan, dia daftar haji lagi dengan biaya besar sekali. Dengan uang segitu, dia kalau bikin masjid, walaupun kecil lah masjid-masjid itu, dengan uang 300 juta, dengan uang 400 juta, 500 juta, itu bisa gitu. Dan itu bisa mengalir terus pahalanya, daripada kita haji, pulang haji, belum tentu ikhlas kita ini, belum tentu diterima sama Allah Ta'ala. Sudah waktunya lama, tenaganya ekstra, biaya besar, pulang, belum tentu kita itu membawa pahala. Kenapa? Karena keikhlasan itu berat. Itu namanya kalkulasi. Sehingga kita itu perlu dikalkulasi lah, dilihat itu. Sampai ini ceritanya, cerita itu saya dulu itu pernah pengen namanya haji tahrib. Tahrib itu ini istilah kalau di Yaman itu sering seperti itu, haji di mana kita itu ilegal berangkat dari Yaman naik mobil sama orang badui-badui itu, dan itu banyak jasa kayak gitu di Yaman itu. Nanti masuk di Mekah di rumah seseorang di sana, nah nunggu sampai musim haji, setelah itu ketika musim haji setelah itu kita baru haji, tapi ilegal. Banyak orang zaman seperti itu banyak, dan kita tertarik juga karena biaya murah kan itu. Tapi setelah itu kan kita baca fatwa-fatwa ulama, seperti fatwa ulama Saudi ketika ditanyakan masalah tahrib haji ilegal, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Karena ini termasuk pemberontakan atau membangkang dari peraturan pemerintah. Taat kepada ulil amri itu wajib. Apalagi Saudi kan ulil amrinya orang muslim. Dan Saudi Arabia menetapkan orang yang haji harus resmi pakai visa dan yang lainnya. Kalau kita itu haji, kita haji pilih ibadah. Tapi kita berbuat dosa dan maksiat. Terus manfaatnya apa kan itu? Jadi ibaratnya gini, kita mau haji pengen dapat pahala, tapi pakai uang riba gitu. Ya itu malah kita capek toh, kita capek, kita waktunya habis pulang ke Indonesia belum tentu dapat pahala. Atau ibaratnya kalau ya intinya orang mau ibadah tapi dia itu berbuat dosa dan maksiat dalam ibadahnya. Jadi maksudnya di sini itu intinya kita itu perlu kalkulasi dalam ibadah kita, itu perlu kita lihat. Kita ibadah kita yang paling bagus itu apa? Enggak, yang penting wah, yang penting baik kita kerjakan. Yang penting ini baik kita kerjakan. Wong antum bisnis saja enggak seperti itu kan? Enggak semua bisnis yang terbuka di mata antum semuanya antum investasi itu kan itu. Pasti antum cek dulu kan, ini bisnis yang paling bagus mana ini? Bisnis yang bisa kita lihat nanti bisa hasilnya banyak itu yang mana? Kan kita dikalkulasi kan itu. Demikian juga apa? Dalam kita berbuat kebaikan, jangan kita keluarkan waktu kita, tenaga kita, biaya kita kecuali dalam amal-amal yang terbaik. Oleh itu kalau para sahabat bertanya, coba para sahabat bertanya itu bukan ya Rasulullah kebaikan itu apa saja ya Rasulullah, itu kebaikan itu ini bukan. Sahabat kalau bertanya itu mengatakan ya Rasulullah kebaikan mana yang terbaik, wahai Rasulullah Islam apa yang terbaik, wahai Rasulullah amal apa yang terbaik. Yang terbaik kenapa? Karena terkadang pahami ya, kalau terbaik itu ya sama-sama modalnya sama, tenaganya sama, biayanya sama, waktunya sama, tapi ini pahalanya satu gunung, ini pahalanya kecil. Nah kenapa seperti itu? Karena pahala itu beda-beda. Padahal apa? Sama-sama kita itu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu itu. Tapi itu adalah pahalanya lebih besar. Nah itu yang bisa memilih-milih seperti yang pakarnya. Orang-orang pakar bisnis dia tahu. Bisnis yang modalnya sedikit, bahkan gak usah modal, tapi dapat keuntungan itu apa? Nah dia tahu. Orang awam gak tahu seperti itu. Demikian juga apa? Dalam masalah bisnis akhirat. Siapa yang tahu seperti itu? Yang tahu seperti itu ulama. Pakarnya, amal-amal yang ringan, amal-amal yang mudah, amal-amal yang murah tetapi pahalanya besar. Nah, itu siapa itu? Ya ustaz yang bisa menakar. Seperti pebisnis yang handal yang dia itu bisa menakar, ya kita ustaz yang handal yang bisa menakar. Maka tidak semua kebaikan itu harus kita amalkan. Ini paham yang itu Rasulullah mengatakan, sudah kalau itu kerjakan yang mampu saja, kerjakan yang mampu, enggak usah semua. Yang mampu kalian kerjakan, kerjakan dari kebaikan. Setelah itu apa? Istiqomah. Istiqomah. Setelah Rasulullah mengatakan, wallahi la yamallullah, Allah enggak pernah bosan untuk menerima istiqomah kalian. Setiap hari kita kerjanya ngajar, terus kita mungkin bosan, Allah enggak akan bosan. Allah tidak akan bosan dengan kegiatan kalian ngajar itu, Allah tidak bosan. Setiap hari kita kerjanya sedekah itu terus, kita mungkin bosan, tapi Allah tidak bosan. Sehingga apa? Dengan kebaikan yang kita perjuangkan setiap hari, walaupun kita terkadang bosan, Allah tidak pernah bosan. Yang penting apa? Yang penting istiqomah. Jadi yang paling penting itu istiqomah, dari itu paling susah. Itu paling susah istiqomah itu. Nah, itu terkadang namanya manusia ya. Namanya manusia itu kan karakternya itu kan penasaran, pengen mencoba hal yang baru dari yang lainnya. Akhirnya apa? Dia itu yang pengen ini kan itu. Malah semuanya gagal semua nanti setelah itu. Hancur semua nanti. Baik orang bisnis yang sudah dia jalankan sudah bagus, tertarik dengan ini malah hancur semua setelah itu kan itu. Kalau kita itu mampunya di sini, ya udah di sini. Saya misalkan saya dakwah, ya itu yang saya jalani. Untuk menjadi seorang pembisnis itu bukan bidang saya. Sehingga apa? Ya saya tidak akan di situ gitu, maksudnya itu tidak akan di situ gitu. Bisnis itu enggak akan di situ. Kenapa? Karena kalau pengen saya gabungkan, belum tentu saya bisa ngajar lagi. Apalagi kalau kita sudah sukses, bisnis sudah sukses itu, butuh waktu lagi untuk dipikirkan. Belum tentu jalan dakwah itu masih kita jalani, bisa jadi koma. Padahal kita semuanya kan ingin masuk surga kan gitu. Maka yang penting itu apa? Amal apa yang mudah bagi kita dan kita bisa mengerjakan, maka kerjakan, setelah itu istiqomah. Jangan pernah bosan dengan amal itu. Walaupun kita bosan, ingat Allah itu tidak pernah bosan untuk menerima amal kita yang terus kita itu istiqomah di situ. Mungkin kita kerjanya itu dari dulu sampai sekarang kayak gitu terus, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, karena Allah enggak pernah bosan dengan kita sampai kita itu benar-benar bosan kepada amal kita sendiri. Yang tulis ini pembahasan kita waktu jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.